Caritana Para Rasul bab 8. Salana selamat napak katenggengan sego kapi buru tau cek kenengan jeria nyamana Malta. Panduduk na cek becek na kasengkok kapi. Reng-reng jeria narema sengkok kapi kaleben becek serta ngodi aki apoi. Pola na ebekto jeria mulai ocen ben hawa na cek celebe. Paulus makompol jukaju esabe ka apoi gele. Ebekto jeria bede olar kalawar pola na panasa apoi gele. Olar jeria laju ngekek tananga Paulus. Ebekton nengale olar gele agentong etananga Paulus. Reng-reng epolo jeria laju pada saling ngocak. Oreng ruah tantona tokang mate e oreng. Sebab makila lopo dari pateh etasek. Bi dewi ka adilan tak ebegi odi kia. Tapi bi Paulus olar jeria eke pataki ke apoi. Ben saleranah tak rasa sakek sekali. Reng-reng si bede jadi nyangka, sekeja aki tananga Paulus tanto pas bere, ota bena Paulus laju labu sede dek sekala. Tapi saalana anante abek abit, ben Paulus tak apa-apa, pekerana reng-reng jeria aube ben ngocak cek Paulus jeria tiba. Tak seapa jaunan dari jadia, bada tanah andikna Publius, pangraja si paling tengki e jadia. Publius jeria narima sengkok kapi kala bencek becek na. Sengkok kapi yang kep tamunya dibi sampai telo are apite. Ebeto jeria epak na sakek panas bendi sentri. Paulus nyongok si sakek jeria. Pas atua sarta nopangaki astana ke atas seorang jeria sampai beres. Nangale kedetian jeria. Sakapiana orang si sakek epolo jeria. Nyabis ka Paulus ben kapi pada epa beres. Reng-reng polo ari beri cik benyakna kasengkok kapi. Ben ebeto ala jeria pole. Reng-reng jeria ngebe aki ka kapal, pa apa si eka buto sengkok kapi e dalam parjalanan jeria. Salana oleh telo bulan e jeria, sengkok kapi mangkat dari pulau jeria, ongke ka kapal dari Alexandria, sisa abita musim celep alapu e pulau jeria. Kapal jeria ngakui lambang, dibekemper kastor ben Pollux. Sengkok kapi turun e kota Sirakusa, benang e jeria telo are abita. Dari jeria sengkok ala jer pole, norok peseser sampai napak ke kota Regium. Kelakuan angin datang dari laut, tetibur oleh dua reh lah napak ke kota Putioli. Jadi ya, sengkok kapi tatamu ben reng-reng si percaja ke Isa. Serta ya cek apolong bi reng-reng jeria saminggu abite. Salana jeria, sengkok kapi laju mangkat ke Roma. Tantaretan Roma, si percaja ke Isa ngeding kabere sengkok kapi. Teti laju pada ngambek sampai ke pasar Apius, ben pasang gere entelok. Salana Paulus tetemuh bi reng-reng jeria, kapi pada asokor ke Allah, ben Athena titi teger. Sanapakna ka Roma, Paulus etinih neng ketibian, jege bi prajurit kasorang. Salana oleh teloare, Paulus makompol pin pamimpinna orang Yahudi ekota jeria. Salana pada akompol, Paulus adebu. Tantaretan, kau letak keduan salah papon apa ke bangsa kau le. Juga tak nyalai adat kebiasaan. Seetare makau le sarang sampean dari para pengetua. Namun kau le etangkep Yerusalem sarang epasra aki ka orang Roma. Seampona epareksa sarang orang Roma kau le epabibasah. Amarga epang kijak kau le tak keduan salah papon apa. Sepantes ia komate. Namun sarenaring orang Yahudi tak narima, kau le terpaksa nyoon supaya perkara kau le ia tili e pengadilanah Kaisar Roma. Kau le senyoon kanta genikah, beni polana kau le beda se iaran akhir ke bangsa kau le tibik. Genikah sahabapa, apa-apa kau le mik makompol sampean seteja. Kau le tero acaca abik sampean. Sabab kau le ikalentong, namun polana penyelamat. Saya reparep sarang bangsa Israel. Reng-reng jeria laju ngocak ka Paulus. Kaula eka iya tak narema sorat dari Yudea, senerangaki parkar sampian. Juga tadak taretan setonga si datang dari Kaisa, sengi bekaper parkar sampian, otabe se arasanan cuba parkar sampian. Namung kaula sedeja terojukan merenga parkara kepercayaanna sampian. Sebab kaula pada mereng, cek pengajaran si kepercayaan sampian ecale oreng. Dedi reng-reng jeria, ben Paulus nantawagi are si akompola. Are jeria, binya oreng entar kekaleng kiana Paulus. Dari kik lagu, Sampai malam Paulus nerangaki ben ngabaraki kareng orang Yeria. Bertah perkara berma Allah marenta menangkarato. Kalau ben ngalakyat ayat dari kitab Musa, ben kitab binabi. Paulus ikhtiar mapercaja orang Yeria ka Isa. Beda saya percaja ka apa saya debu aki Paulus. Beda kia saya tak percaja. Jadi kalau ben panamu saya tak pada saya setong ben setongah. Reng-oreng Yeria ontur dari jedia. Ebek tau Paulus adebu kandarya kareng orang Yeria. Pajet cek laresade buna erona Allah. Kalaben perantaraan Nabi Yesaya ke pengetahuan sambian. Allah adebu. Kasak. Kabele kabeng seria. Bekna bekal terus ngindingaki. Tapi tak ngarte. Bekna bekal terus ngabesaki. Tapi tak nangale. Sabe pikiran abang seria la tompol. Kopeng ala kopok. Matana epa medem. Jeria kalakon supaya bang seria, matana tak nangaleh, kopeng tak ngeding, pikiran tak ngarteh, ben bang sejeria tak abeli ke sengkok, ben bi sengkok pas epa berasa. Dibudina Paulus ada bu. Tantaretan, sampian kodu oning cek kabar parkara kasalametan dari Allah samangken ampun kabar lagi kesal bangsa lain, sebeni Yahudi. Sedajana pada atoro. Salana Paulus maresa ada bukan tajeria. Reng-oreng Yahudi gele ontur kapi sambi pada apatu sesetong ben setonga. Du tahun abite Paulus alengki Roma. Neng ebengko sewaan adibi. Sapa abai seentar kejedia etaremah kaleben seneng ateh. Paulus ngaberaki kaleben bengalan. Parkara bermaalam marenta menangkarato ben parkara Isa Almasih. Paulus alampaki jeria kaleben bebas tak elang alangi.